mulia, li utam mimma, untuk menyempurnakan makarimal akhlak, akhlak-akhlak yang mulia, bukan akhlak-akhlak yang biasa-biasa, yang sudah mulia itu disempurnakan lagi, apalagi yang jelek, gitu kan? Yang jelek dibuat jadi sangat mulia, yang bagus saja disempurnakan. Tujuan diutusnya Rasulullah SAW adalah untuk membentuk manusia menjadi orang-orang yang penuh dengan pekerti, budi pekertinya luar biasa. Sehingga kalau kita simak sejarah kehidupan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum yang merupakan murid-murid Nabi Muhammad SAW, kita akan melihat akhlak-akhlak perangai-perangai yang mencengangkan. Ya, perangai-perangai yang mencengangkan. Kemudian kalau kita lihat al-ulama warasatul anbiya, para ulama adalah pewaris para nabi. Nanti kalau kita melihat akhlaknya para ulama, kita juga akan tercengang. Kita juga akan tercengang. Kok masih ada ya manusia punya budi pekerti seperti itu? Kok masih ada? Kok bisa ya? Kok bisa manusia punya akhlak seperti itu? Kok bisa? Akan muncul kalimat-kalimat seperti itu. Kok masih ada? Kok bisa? Sungguh luar biasa. Kembali kepada siapa gurunya. Ternyata gurunya adalah Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti muslim yang betul-betul baik itu muslim yang akhlaknya mulia. Muslim yang akhlaknya mulia. Kalau muslim akhlaknya belum mulia, berarti belum baik. Lah akhlak itu apa? Akhlak itu apa? Banyak orang yang salah. Dianggap akhlak itu murah senyum. Dianggap akhlak itu orangnya suka nunduk-nunduk. Ya. Itu bagian dari akhlak mulia, tapi bukan itu akhlak. Karena ada orang yang senyum-senyum tapi mau nipu orang. Biasanya penipu itu perengat-perengut atau senyum-senyum. Orang kalau mau nipu biasanya senyum-senyum atau cemberut-cemberut. Senyum-senyum. Belum tentu senyum itu akhlak. Kadang senyum itu adalah jebakan untuk menipu seseorang. Nah, orang yang menggunakan senyum untuk nipu orang lain, sungguh orang itu sangat tidak berakhlak. Ya, sangat jelek akhlaknya. Tidak mulia akhlaknya. Begitu pula nunduk-nunduk. Oh ya Pak, ya Pak. Nah, nunduk-nunduk ini kan bagian dari akhlak. Bagian dari akhlak. Kelihatan orangnya baik, nunduk-nunduk gitu. Tapi ternyata dia nunduk-nunduk untuk cari muka. Untuk cari muka. Bukan ikhlas lillahi ta'ala. Agar dia disukai bosnya. Ya, agar dia nanti disukai calon mertuanya. Agar dia disukai oleh orang-orang di kampungnya. Agar kemudian dia diangkat jadi imam masjid. Biar dikagumi orang banyak. Tujuannya bukan Allah, tapi untuk riya, pamer. Ya, untuk apa? Pamer. Yang seperti ini juga belum berakhlakmu mulia. Lah akhlak mulia itu apa? Baik dalam pandangan manusia dan baik dalam pandangan Allah. Itu namanya akhlak mulia. Karena itu kalau kita bercermin, coba kita ingat-ingat doanya. Apa doanya kalau kita bercermin? Coba tirukan saya. Allahumma kama hasanta khalqi fahassin khuluqi. Ya, kalau diterjemahkan kan jadinya duhai Allah, sebagaimana telah engkau jadikan bentuk lahiriahku ini bagus, maka jadikan bentuk batinku juga bagus. Akhlakku juga bagus. Berarti akhlak itu zahirnya baik, batinnya juga baik. Zahirnya senyum, hatinya memang betul-betul tersenyum. Zahirnya nunduk-nunduk, hatinya memang betul nunduk, nunduk merendahkan diri pengen dapat pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang namanya orang berakhlak mulia. Nah, sementara kita selama ini kira-kira akhlak kita sudah mulia atau rodok mulia atau hampir enggak punya kemuliaan. Nah, kan harus ada tolok ukurnya ya. Kalau mau ngukur akhlak kita itu mulia atau tidak, jangan dalam kondisi normal. Karena kalau kondisi normal itu rata-rata manusia akhlaknya mulia. Betul kan? Kondisi normal, lagi mau jual barang, lagi mau beli barang,